حمل العزيز الغفار مكور ليل على النهار تبصرة لأولي القلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب الأعصار. أما بعد، حملة نواصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وما زلنا في المجلد الثاني من دراسة هذا الكتاب، ودخلنا في الدرس الثالث. في الدرس الثالث وفي هذا الدرس فيه قواعد، قاعدة عن حرف جواب بلى، بأن السؤال إن كان فيه نفي فالجواب الموافق للواقع ببلى. يعني عن طريق قاعدة tentang pertanyaan. Kalau dalam pertanyaannya ada nafi, penafian, ada negasi, lalu kita ingin menjawab jawabannya sesuai dengan kenyataan, maka jawabnya bala. Jawabnya adalah bala. Kama jaa fi al-ayah, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Bala sesuai kenyataan, Allah adalah Rabb ya seluruh makhluk. Thumma al-qa'idah an babil 'adad. Kita sudah belajar juga kaidah tentang babu al-'adad. Babul 'adad fil 'asharat, bilangan belasan. Bilangan belasan 11, 12 fa huwa 'ala at-tasawi min haythu at-tadhkiri wa at-ta'nits. Ya dia sama mudzakkar mudzakkar, muannats muannats. Ma'dudnya mudzakkar maka adatnya muannats. Ya. Ma'dudnya muannats maka adatnya juga muannats. Ahada asyara taliban. Ahada asyara taliban. Ithna asyara taliban. Ithna asyara taliban. Ya, itu bilangan 11, 12. Adapun 13 sampai 19 fa huwa 'ala ikhtilafin min haythu at-tadhkiri wa at-ta'nits. Dia berbeda dari segi mudzakkar muannatsnya. Berbeda dari segi mudzakkar muannatsnya. Jika ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya muannats. Loh, adat belasan kan ada dua bagian, ada bagian satuan, ada bagian sepuluh. Mana yang menjadi patokan? Yang menjadi patokan satuannya. Yang menjadi patokan satuannya. Thalathata asyara taliban. Thalathata asyara taliban. Thalathata. Thalathata asyara. Asyara sepuluhnya. Taliban ma'dudnya mudakar. Maka berselisihan dari segi mudakar mu'annathnya dengan satuannya. Dengan satuannya. Thalathata. Arba'ata asyara taliban. Arba'ata asyara taliban. Tis'ata asyara taliban. Tis'ata asyara taliban. Ya, 19 ya. Adapun yang mu'annath nanti kita ya tangguhkan sampai pada babnya. Ada nanti bab tersendiri. Semua ba'da dalika darasna aydan qa'idah an ismi tafdil. Ismu tafdil ya, isim tafdil membandingkan antara dua hal, yang satunya lebih atau bahkan bisa menunjukkan paling ya, paling dalam bab tersebut, paling dalam kasus tersebut, paling dalam sifat tersebut ya, bisa menunjukkan paling, bisa menunjukkan lebih ya, bihasabi siyaqi al-kalam ya. Wa huwa ala wazni af'alu af'alu af'alu. Wazannya sama, persis af'alu, af'alu. At-tullabu fihi aktharu. Hayya iqra'u. At-tullabu fihi aktharu. Hamidun atwalu talibin. Hamidun atwalu talibin. Ya, at-tullabu fihi aktharu. Ah, ini menunjukkan lebih, lebih banyak. Kenapa? Karena ada perbandingan. Ada perbandingan. Sedangkan yang kedua, hamidun atwalu talibin, itu menunjukkan kepada paling. Dan diantara tanda bahwa dia menunjukkan makna paling adalah pola idhofah. Pola idhofah atwalu talibin. Ini sedang membicarakan talib. Mana yang paling di antara para talib, ya, yang paling adalah si Hamid. Naqra awalan tamrin ats-tsalits. Tamrin ats-tsalits. Iqra' al-amthilah al-atiyata li ismi at-tafdhili. Hashimun tawilun. Hiya iqra'. Wa Hamidun atwalu minhu. Hamidun atwalu minhu. Aminatu saghiratun. Aminatu saghiratun. Wa Zainabu asgharu minha. Wa Zainabu asgharu minha. Hashimun tawilun, tawilun. Ya. Itu ada sifat musyabbahah fitul, menunjukkan tinggi badan. Wa Hamidun atwalu minhu. Hamid lebih tinggi lagi. Si Hamid lebih tinggi daripada si Hashim. Si Hashim padahal sudah tinggi. Ya, wazannya af'alu, af'alu, atwalu, atwalu. Aminatu saghiratun, saghiratun. Aminah memiliki sifat kecil, badannya kecil. Wa Zainabu asgharu minha. Ya, lalu ada isim tafdil dengan wazan af'alu, af'alu, asgharu. Ya, asgharu. Tafadhal iqra, akhdari. Hadha kitabu athhalu min dhaka. Kitab ini lebih mudah daripada yang itu. Ya, terjem. Kitab ini lebih mudah daripada yang itu. Lebih mudah daripada yang itu. Ada di mana tu? Hadhihi sayyaratu ajmalu min tilka. Mobil ini lebih indah daripada itu. Lebih indah daripada itu. Naam, sahih. Ajmalu, ajmalu dari kata jamilatun. Ya, kalau sifat mobil biasa jamilatun. Naam, ada tiba adahu. Hamzatu akbaru minni sinna. Hamzah lebih tua dariku umurnya. Ya, lebih tua dariku umurnya. Sahih. Akbaru, akbaru. Kalau sifat biasa kabirun. Ya, sifat biasa kabirun. Ada tiba adahu. Ulaik tullabu ahsanin min awliya. Ahsanu min ulaika. Ulaika. Tarjim. Para siswa ini lebih baik daripada mereka. Lebih baik daripada mereka. Sahih. Ahsanu, ahsanu. Ya, kalau sifat biasanya hasanun, hasanun. Menjadi ahsan. Ada di padahu. Madrasati. Dari rumahmu, sahih. Ab'adu, ab'adu. Ya. Kalau ya, khabar biasanya ba'idun. Ba'idun. Ketika dibentuk isim tafdil, ab'adu, ab'adu. Tafadhal adik padaku. Huwa asghoru minna sinnan. Dia lebih muda dari kami usianya. Lebih muda dari kami usianya. Sahih. Sinan bermakna umran. Tafadhal. Fi ahsanu min fakuta. Min. Min fakuta. Min. Fakuti. Tad. Min. Min. Khotuki, khotuku, khotuka, khotika, khotiku, khotuka. Yang mana? Betul. Khotuku, khotuki, khotuka. Atau khotika, khotiki, khotiku. Yang mana yang betul? Yang mana? Ayo, coba. Min. Min. Khotiki, khotika. Khotika. Ya. Ingat-ingat, ketika ada idhofah, idhofah, sebelumnya ada huruf jar. Alladhi waqa'a alaihil jarru al-mudhaf, yang terkena jarnya si mudhaf. Sudah kita bahas itu. Yang terkena jarnya adalah si mudhaf. Adapun mudhaf ilaih, dia memang sudah majrur. Tapi beda sebab jar. Kalau mudhaf ilaih sebab jarnya adalah idhofah, kalau ini huruf min sebab jarnya adalah harfu jar. Ya, sudah kita bahas ini. Ya. Ini murajaah aja. Sudah kita bahas. Apa di ba'dahu? Hadza syari'u mansufu min dzalika. Jalan ini lebih bersih dari itu. Lebih bersih dari itu, sahih. Lebih bersih. Anzafu dari kata nadhifun, nadhifun. Tafadhal. Al-labanu ahsanu minasyai. Susu lebih baik daripada teh. Daripada teh. Ahsanu, ahsanu. Ismu tafdhil dari kata hasanun, hasan. Tafadhal. Hal nisra'atu arfasu min tilka. Jam ini lebih murah harganya dari itu. Lebih murah harganya daripada itu, sahih. Arkhasu, arkhasu dari kata rakhisun. Sedikit tambahan tadi, ya. Ada yang nanya, gimana ini? Ya, cara membentuknya ketika sifatnya, ya, ketika dia sebagai sifat atau khobar, kan dia ada, ya, kata-kata yang banyak, rakhisatun, ya, tadi kalau yang mu'annas saghiratun, saghiratun, saghiratun, wasi'un, tawilun. Ini kan hurufnya banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, gimana cara membentuk isim tafdilnya? Ya, ketika katanya tadi dia yang nanya yang banyak ini gimana ya, mu'annas-mu'annas ini terutama. Ya, atau anggaplah sifat-sifat yang katanya banyak hurufnya. Bagaimana fil Arabiyah al-asru fil kalimah thalathatu ahrufin. Dalam bahasa Arab asal kata itu 3 huruf. Ketika mujarrad itu 3 huruf. Sisanya mah tambahan. Sisanya tambahan, asal kata pasti 3 huruf. Fihi thalathatu ahrufin asliyah. Ya, di situ pasti ada 3 huruf asli. 3 huruf asli. Maka tugas kita pertama cari huruf aslinya. Cari huruf aslinya. Ya. Saghiratun, mana nih huruf aslinya? Ya, di antaranya sad. Ya. Di antara ciri-ciri huruf asli, dia pasti huruf sahih. Pasti dia huruf sahih pertama. Kalau ada huruf ilat patut dicurigai. Kalau ada huruf ilat patut dicurigai. Dicurigai sebagai apa? Dia bukan huruf asli. Ya, ingatnya ini dulu, ya. Huruf sahih, insyaallah dia pasti huruf asli. Tapi kalau ada huruf ilat, apakah dia pasti bukan huruf asli? Ya enggak juga. Belum tentu. Bisa aja fi'ilnya mu'tal. Fi'ilnya mu'tal, apakah mu'tal awal, mu'tal wasat atau mu'tal akhir? Bisa aja mu'tal. Ya. Kalau ada huruf ilat apa aja? Ya wa alif. Patut dicurigai. Jangan ponis dulu, dicurigai dulu. Saghiratun asat ini dia huruf pertamanya, huruf ya asli, huruf sahih pertama. Maka dia pasti termasuk huruf asli. Ghain, wah ghain apalagi ini mah. Ya, jelas-jelas sahih, berat lagi hurufnya. Ini pasti huruf asli. Ya, pasti dia huruf asli. Sebagai huruf asli kedua. Saghiratun ya. Ya, huruf sahih apa atau huruf illat? Huruf illat. Nah, ini ntar dulu nih. Curigai dulu, ya. Ntar dulu, jangan dimasukin dulu. Saghiratun ra, huruf asli atau ilat? Asli. Asli. Ya, ini ini huruf asli, maka ini sudah tentu huruf ketiganya, huruf asli. Maka sudah dapat kita huruf sad, ghain, ra. Tak marbutoh, tak marbutoh. Konsepnya sama, dia belum tentu huruf ini, walaupun dia huruf sahih. Kenapa? Karena tak marbutoh sering itu jadi korban badal. Apa itu korban badal? Dia pengganti dari huruf lain. Pertama, kadang dia sebagai alamatu ta'nith saja, tanda mu'annah. Seperti ini sebagai tanda mu'annah, maka dia dicurigai juga ya, tak marbutoh, bukan huruf asli. Nah, saghiratun, kemarin kita sudah pelajari ya, wazan isim tafdil af'alu, af'alu. Huruf asli pertama itu jadi yang ini, yang sukun atau fa'fi'il. Ini huruf pertama. Huruf pertamanya sukun setelah hamzah. Huruf pertama dijadikan sukun setelah hamzah. Huruf kedua fathah. Huruf kedua fathah. Ini huruf kedua dia fathah. Af'a, af'a. Ini huruf kedua. Af'alu huruf ketiga. Harfun tsalitsun. Asalnya mah dhommah, tapi bisa aja dia kena harokat lain, bisa, boleh ya, tidak terlarang, tapi asalnya dhommah. Nah, ini cara membentuk isim tafdil, wazan af'alu, af'alu huruf pertama, jadi fa sukun, huruf kedua fathah, huruf ketiga, asalnya dhommah tapi bisa harokat lain. Rakhisatun, rakhisatun, huruf pertamanya ra, kedua kha, ketiga sad. Ya, pakai dipasang sekolah ini arkhasu, af'alu arkhasu, af'alu arkhasu. Tawilun, huruf aslinya mana? Ta waw lam, ta waw lam. Wazan af'alu, af'alu atwalu, atwalu. Sudah dapat huruf aslinya mah gampang ya, wasi'un. Ya, wasi'un huruf aslinya waw sin ain. Waw sin ain dipasang pola af'alu, af'alu au sa'u, au sa'u. Gampang kan? Gampang. Saghiratun huruf aslinya apa? Sa ghain ra. Sa ghain ra. Pasang wazan af'alu, af'alu asgharu, asgharu. Gampang kan ya? Ya, ketika membentuk isim tafdil cari dulu huruf aslinya. Kalau ada waw dan ya, kita cuma menjulikan gimana? Huruf ilat semua bukan? Ketika ada huruf ilat ini dan ini gimana nih? Ada dua huruf ilat, dicurigai dua-duanya. Lihat huruf ilat yang satu sukun, yang satu berharokat. Yang lebih dicurigai yang sukun ini ya. Yang lebih dicurigai adalah huruf ilat bersukun, terutama huruf ilat bersukun ya, itu lebih patut dicurigai daripada huruf ilat kasih harokat. Ini kasih harokat, ini kan pola ini tawilun, sogirun, kathirun, kabirun. Wah, ini mah berarti huruf dia huruf asli ya, huruf asli bukan huruf tambahan karena ada harokat. Sebenarnya untuk mencari ini lebih cukup kepada ilmu sorof, tapi kita belum belajar ya. Kalau sudah ada ilmu sorof mah udah lancar. Nuasil ila tamrin ar-rabi'. Kawin jumalan. Apa makna kawin? Buatlah jumalan, kalimat-kalimat, minal kalimatil atiyati, dari kata-kata berikut, musta'milan, dengan menggunakan isma tafdil, dengan menggunakan isim tafdil. Tafadda, rakmul awal, sebagaimana tadi? Rakmul awal. Hasyimun Qawilun Wa Uthmanu Atwalu Minhu. Kalau misalnya Abang Ustaz tanya dulu, kalau misalnya langsung pakai begini Ustaz, Hasyimun Atwalu Min Uthmanu. Min Min Uthmanu Uthmana Uthmani Uthmanin Uthma Min Uthmana Min Uthmana. Kenapa Uthmana? Majrur. Ghairu munsharif. Sahih. Alam. Bapak-bapak? Alam. Alam dan Alif Nun. Al-Khitam bil Alimi wa Nun. Dia babnya bab Alam dan Al-Khitam bil Alimi wa Nun. Ulang coba. Hashimun. Hashimun. Hashimun. Qal Hashimun. Atwalu min Uthmana. Min Uthmana. Tarjim. Hashim Rabbi. Tinggi dari Uthman. Dari Uthman. Sahih. Ya. Begitu cara membentuknya. Tafadhal. Al-Qahiratu. Al-Qahiratu akbaru minar riyadi. Minar riyadi akbaru, ya, akbaru. Terjem. Kairo lebih besar daripada Riyadh. Lebih besar daripada Riyadh. Ya. Rio itu dari ujung ke ujung kotanya jarak safar. Dari ujung Riyadh ke ujung Riyadh itu sudah jarak safar. Iya. Iya. Ujung ke ujung jarak safar. Kalau Kairo saya enggak tahu. Ya. Kairo saya enggak tahu. Tapi ini katanya lebih besar ya. Masyaallah. Kairo lebih besar lagi kotanya. Kalau Riyadh itu dari ujung ke ujung itu jarak sudah jarak safar. Hah? Gede ya? Gede ya katanya? Malang aja hancur. Hah? Kalau dibandingin Malang gede Riyadh. Gede Riyadh. Kalau Bogor? Bogor lebih gede lagi. Bogor ya? Dari Cilengsi sampai Jasinga sana, jauh gak? Tapi kabupatennya saja. Jauh kan? Jauh banget. Kalau itu termasuk kabupatennya tadi ya? Ya pokoknya kan Bogor namanya. Kalau Malang gede banget orang. Malang gede banget? Tapi orang, kata teman-temannya Bogor, kalau misalnya dari selain kota Bogornya disebut orang Bogor itu gak mau. Gak mau? Bukan kan Bogor, Bogor mah di kota aja. Gitu. Cikarang Bandung kan? Hah? Cikarang Bandung jalan. Gimana? Ya lihat Cikarang Bandung berarti jalan. Cikarang, Bandung. Iya, iya. Jauh kan? Gede kan? Gede banget. Katanya Kairo lebih besar. Kata muallif. Nah, itu kan sudah beda kota. Oh iya, Cikarang, Bandung udah 70 kilo ya? 80 ya? Iya, jauh banget. Besar. Muallif ini di Saudi tinggalnya. Muadib sekarang tinggalnya di Saudi. Ada di Pak Adahu, tolong. Ada funduku. Funduku. Ada funduku. Anzofu min daka. Anzofu min. Anzofu min daka. Min daka. Terjem. Hotel ini lebih bersih daripada itu. Lebih bersih daripada itu. Ya, iya, satu hotel bintang 7. Satu bintang ini. Pernah tinggal di hotel Puyar bintang 7? Hah? Di Bandung ada? Trans 7. Trans. Anda enggak pernah? Yang pernah istri. Ya. Itu namanya sendiri. Pak, ada foto. Foto. Al-Lughatul Arabiyyatu Ashalu Minal Lughatul Faransatu. Minal Faransatu. Min. Min. Min Al-Lughatul. Minal Lughatil. Minal Lughatil Faransatniyati. Minal Lughatil Faransiyati. Faransiyati. Sahih. Minal Lughatil Faransiyati. Terjem. Bahasa Arab itu lebih mudah dari bahasa Prancis. Daripada bahasa Prancis. Antum percaya ini enggak? Percaya enggak bahasa lebih mudah dari bahasa Prancis? Percaya. Percaya. Karena pengarang kitab ini dia ahli lebih dari 10 bahasa. Profesor Faisal Abdurrahim itu profesor filologi, profesor bahasa. Bahasa Indonesia? Hah? Bahasa Indonesia? Saya nggak tahu bahasa Indonesia termasuk bisa atau tidak. Tapi pokoknya lebih dari 10 bahasa dia bisa, termasuk bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa India, bahasa Urdu, bisa dia. Kalau bahasa Indonesia termasuk bisa apa enggak, saya nggak tahu. Bahasa Persia dia bisa, Persia. Cukup terkenal antara pedagang. Kenapa? Karena orang Indonesia tukang beli oleh-oleh. Pedagang itu banyak yang bisa bahasa Indonesia. Iya. Dari mana? Indonesia. Wah, ternyata yang tukang jajan orang Indonesia banyak yang bisa pedagang itu. Naam, tafadhal. Dari mana? Ana akbaru minhu. Akbaru minhu. Huanya menjadi minhu. Sahih. Pakai pola domir mustasil. Mustasil. Ada di mana? Huwa asgaru minka. Huwa asgaru minka. Minka. Ya, pakai yang mustasil juga. Ya, coba kita ya, ulang-ulang yang domir mustasil. Minhu, minhuma, minhum. Minhu, minhuma, minhum. Minha, minhuma, minhunna. Minha, minhuma, minhunna. Minka, minkuma, minkum. Minka, minkuma, minkum. Minki, minkuma, minkunna. Minki, minkuma, minkunna. Minni, minna. Minni, minna. Tapi yang minni ya, dan minna, oh itu nanti yang lakin aja ya, minni minna ya. Naam, ada tiba ada hutup atau ar-rajulu akbaru minan nisa'i. Ar-rijalu, ar-rijalu akbaru minan nisa'i. Terjem. Laki-laki lebih banyak dari perempuan. Laki-laki lebih banyak dari perempuan. Bahaya ini. Nah, tidak benar ini. Ini syubhat mama kayaknya nih. Perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki. Zaman perang dunia kedua, laki-laki banyak yang mati. Namanya juga perang. Terutama di Jerman. Di Jerman kan dikepung sama Rusia, Inggris, Prancis, Amerika, dikeroyok, kalah. Kalau perang, laki-lakinya banyak yang mati. Laki-lakinya banyak yang mati. Selesai perang, perempuan-perempuan pada demo. Demo apa? Supaya negara memaksa laki-laki disuruh poligami. Laki-lakinya disuruh poligami. Kenapa? Kita perempuan kasihan. Lihat, laki-laki cuma berapa. Kita nih perempuan banyak, kagak kebagian. Ya, maka wanitanya itu demo supaya pemerintahnya memaksa laki-laki poligami. Dan kemudian dipecah ya. Saya lupa tahun pecahnya. Tapi dipecah jadi Jerman Barat, Jerman Timur. Gara-gara hasil perang itu. Yang Barat ini yang demokrasinya, versi demokrasi ala Inggris Amerika. Yang Timur ala komunisnya, ala komunis Rusia. Baru ya dibangun tembok sampai tahun 90-an kalau nggak salah. Tahun 90-an baru dia hancurkan temboknya. Jerman bersatu. Itu dituliskan oleh Syed Sabiq di Fiqh Sunnah. Di Fiqh Sunnah beliau sebutkan di Kitab Unika, perempuan itu sampai demo poligami. Beliau sebut, lagi bahas fikih, tahu-tahu beliau sengaja cerita kisah sedikit. Ya, kisah tentang perempuan menuntut poligami. Bukan menuntut jangan poligami, suruh poligami. Nah, ada di mana? Anta ahsanu minni. Anta ahsanu minni. Terjem. Kamu lebih baik dari saya. Lebih bagus dari saya. Sahih. Ala tiba adahu. Nah. Al-mawzu al-fasu minal inabi. Minal inabi. Sahih. Terjem. pisang lebih murah daripada anggur. Loh, kenapa lebih murah? Gampang, anak-anaknya kali ya. Pisang mana-mana, kalau anggur mahal. Ada di ba'dahu. Asy-syamsu ab'adu minal qamari. Ab'adu, ab'adu minal qamari. Terjem. Matahari lebih jauh dari bulan. Lebih jauh daripada bulan. Berapa kilo ke matahari? 50. Hah? Kalau ke bulan berapa kilo? Manusia terakhir ke bulan kapan? Kayak udah lama gak ke bulan ya manusia ya? Cina tadi. Hah? Cina tahun berapa? 2000-an. 2000-an ya? Kalau bisa bikin. Iya. Cina. Bulan. Kabarnya orang bule, oh lah benar apa enggak ya? Orang bule pada malas lagi ke bulan. Kenapa? Karena kelihatan pecahan bulan. Melihat pecahan bulan dan itu mujizat Nabi SAW. Mujizat Nabi SAW terbelah bulan. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Bulan terbelah. Terbelahnya itu bukan kebelah tipis, kebelah dekat gitu, enggak. Di hadis sahih Bukhari, satu di sebelah gunung sini, satu di balik gunung lainnya. Pecahannya jauh. Pecahannya jauh. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Unzuru." Lihat. Ya, ini mukjizat. Mukjizat yang Allah berikan. Terbelah bulan, kemudian nyatu lagi. Nyatu lagi. Orang kafir Quraisy dikira itu mah sihir, ya. Sihir mah orang juga bisa. Makanya kadang mereka kalau ada kafilah safar dari bangsa lain datang suka nanya setelah mukjizat itu. Kemarin pas kemarin lihat enggak bulan kebelah? Pada jawab, "Iya, kita juga ngelihat." Bulan itu kebelah. Oh, berarti kena ya. Ternyata ya beneran ya, bulan itu terbelah. Yang Cina juga masuk Islam kan? Hah? Yang Cina tadi masuk Islam juga? Yang Cina ya? Ada yang masuk Islam? Ada yang masuk Islam. Ya. Habis itu pada malas mereka ke bulan. Lalu tiba ada huk. Kudok? Ah, yang habis bulan awal. Oh nah, intaha at-tamrin ar-rabi'. Masih banyak soalnya. Jangan takut tentu. Jangan khawatir. Masih banyak. Tamrin al-khamis iqra'il amthilata. Mu'ana iqra'il amthilata. Bacalah contoh-contoh. Thumma hawwilil jumal al-atiyata. Kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikut ala ghirariha sesuai dengannya, yakni sesuai dengan si contoh. Hanya kasih panah kembali ke al-amthilah. Hanya kembali ke al-amthilah. Ini penting ya, penting kemampuan membaca dhamir itu penting dalam bahasa Arab. Ala ghirariha ay ala ghirari al-amthilah musta'milan ismat tafdil. Musta'milan dengan menggunakan isim tafdil diubah jadi pola isim tafdil. Muhammadun talibun hasanun. Muhammadun talibun hasanun. Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Tadi ya Muhammadun talibun hasanun. Hasanun itu dia sebagai sifatnya. Diubah menjadi isim tafdil Muhammadun af'alu. Af'alu jadi ahsanu. Ahsanu diidhofahkan kepada isim yang tadinya mausuf. Diidhofahkan kepada isim yang tadinya mausuf. Tadinya talibun hasanun jadi ahsanu talibin. Bentukan idhofah seperti ini untuk menunjukkan makna paling. Murid yang paling bagus. Murid yang paling bagus di kelas. Paling bagus apanya? Face-nya, bukunya, bajunya, apa-apanya? Paling bagus apanya? ilmunya ya. Kalau posisinya talib ya dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran. Polanya diubah menjadi ahsanu talibin. Ya, ini untuk menunjukkan paling. Contoh kedua, hadza baitun jamilun. Hadza baitun jamilun. Baitun jamilun diubah menjadi hadza ajmalu baitin fi syari'i. Hadza ajmalu baitin fi syari'i. Ya, jamilun yang tadi ya sifat diubah menjadi posisi isim tafdil. Af'alu, af'alu, ajmalu. Ajmalu lalu diidhafahkan menunjukkan rumah yang paling bagus. Ya, rumah yang paling bagus di jalan tersebut. Ya. Aminatu talibatun saghiratun. Aminatu talibatun saghiratun. Talibatun saghiratun. Saghiratun itu sifat yang mau kita jadikan isim tafdhil. Polanya apa? Polanya sama. Af'alu asgaru. Aminatu asgaru talibatin. Ya, setelah dijadikan isim tafdil, diidhafahkan kepada isim yang tadinya mausufnya. Asgaru talibatin fil madrasati. Ya, Aminah murid yang paling kecil di sekolah. Tafadhal rakmul awal. Hadihi gudafatun sabiratun. Terjem awalan. Kamar ini paling kecil. Ini kecil. Iya, lebih tepat ini kamar yang kecil. Kenapa? Karena hadihinya itu sebagai mubtada. Ya, gurfahnya sebagai khobarnya. Maka ini dengan kamar itu dua kata yang beda, bukan menyatu. Ini adalah kamar yang kecil. Nah, jadi isim tafdhil. Asgharu ghurfatin fi baitina. Terjem. Ini kamar paling kecil di rumah kami. Kamar paling kecil di rumah kami. Sahih. Ada di ba'dahu. Bilal tetangga yang baik. Tetangga yang baik ya. Jadikan isim tafdhil. Bilalun ahsanu jarin fi hayyina. Ahsanu jarin fi hayyina. Terjem. Bilal tetangga paling baik di komplek kami. Iya, tetangga paling baik di komplek kami. Ya, ini hubungan bertetangga nih. Perlu dijaga ya. Jar itu dari kata jiwar, bersebelahan, berdampingan. Ya, ini hubungan bertetangga ini penting ya dalam Islam. Itu sebagai tanda keimanan. Wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Nabi SAW bersabda, demi Allah tidak beriman orang yang tetangga dia tidak aman dari gangguannya. Dinafikan keimanan. Oh, berarti murtad, bukan murtad. Tapi itu nafiyul iman sudah menunjukkan bahwa itu dosa. Kalau tetangga yang merasa terganggu dengan kita, itu sudah terhitung sebagai dosa. Bahkan di hadis yang lain, mazala Jibril yusini bil jar hatta zonantu annahu sayuwarithuhu. Jibril itu sering banget bilangin wasiat saya tentang tetangga, sampai saya kira jangan-jangan nanti tetangga dapat warisan. Ya. Itu penting ini kita jaga ya hubungan bertetangga seperti ini, apalagi rumah kita kan rata-rata pada dempet-dempetan ya, pada dempet-dempetan. Beda kalau rumah orang dulu itu sudah ada jaraknya, ada jarak. Kalau sekarang dempetan itu agak rawan ya, rawan terganggu. Tafadhal ya. Al-Ibadah. Yasirun rajulun faqirun. Yasir adalah laki-laki yang miskin. Iya. Yasirun afqaru rajulun fi qaryatina. Fi qaryatina afqaru rajulin fi qaryatina. Terjem. Yasir adalah Yasir adalah lelaki paling miskin di desaku, di desa kita. Iya, lelaki paling miskin di desa kita. Ya, seperti sahabat tuh. Sahabat dulu ada kebablasan, Ramadan, siang-siang Ramadan, hubungan suami istri siang-siang. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah halaktu. Ya Rasulullah saya binasa, kenapa? Berhubungan siang-siang. Nabi SAW suruh, atas tati'an tu'atiku raqabah, bisa bebasin budak gak? Lah mana punya, gak punya duit apalagi budak. Ya. Atas tati'an tasuma syahrain mutatabi'in, bisa gak puasa 2 bulan berturut-turut? Lah, 1 bulan aja jebol, gimana 2 bulan? Fahal tastati'u an tut'imu 60 miskina? Bisa enggak memberi makan 60 fakir miskin? Enggak bisa. Sahabat itu enggak bisa. Itu sahabat yang miskin. Tentu qadarullah lagi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'utiya bi wasaqi tamrin. Ada orang sedekah. Wasaq, Allah, saya lupa berapa wasaq ya di lafaz hadis. Wasaq tamr intinya itu cukup buat makan 60 fakir miskin. Jadi nih, oh kebetulan nih ada yang sedekah, nih kasih makan 60 fakir miskin. Sahabat ini ya, wallahi ya Rasulullah, ma baina labataiha afqaru rajulin au ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Ya Rasulullah, antara dua bukit Madinah itu diapit dua bukit ya. Dua bukit yang mengkerucut. Mungkin sekarang udah beda ya, tapi kalau dulu aslinya kondisi alamnya gitu. Ya. Antara dua bukit ini yang paling kismin ya saya. Masa saya susup sedekah lagi. Ya. Yang paling miskin ya saya. Antara dua bukit ini. Maka mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa. Gimana lagi dia paling paling kismin. Iya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak seperti. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya sedekah kurmanya, ya udah itu buat keluarga kamu. Gimana lagi? Ternyata paling miskin dia. Miskin nafsu lah. Waduh. Hadis sa'atun rukhisatun. Jam tangan ini murah. Ini jam ya? Ini jam yang murah. Nah. Hadis arkhasu sa'atin fis-suqi. Fis-suqi. Fis-suqi. Jam tangan ini paling murah di pasar. Iya, yeah, ini adalah jam paling murah di pasar. Kalau di mana, Huk? Hada sahlun, sahlun, af'alu, af'alu. Gimana membentuknya? Ashalu. Fil kitabi terjem. Iya, ini pelajaran paling mudah di buku sahih. Berarti Pak Dahu? Al-Dukturu Zakaria Tabibun Syahirun. Dokter Zakaria, dokter yang terkenal. Iya, syahirun bermakna masyhurun. Syahirun bermakna masyhurun. Naam. Isim taqdir. Al-Dukturu Zakaria Ash'aru Tabib Ash'aru Tabib Fil Baladina. Fi Baladina. Naam. Dr. Zakaria dokter yang paling terkenal di kota kami. Paling terkenal di negeri kami. Dokter paling terkenal. Ya, kenapa bisa terkenal ya? Karena kehebatannya. Ada kerabat saya sakit dia. Sakit kelenjar. Sakit kelenjar, berobat ke sini, ah ini susah. Berobat ke sini. Akhirnya apa? Beberapa dokter merekomendasikan ada dokter fulan di RSCM, dia jago urusan kayak gini. Urusan kelenjar. Ya. Dokternya prakteknya di RSCM dan Rumah Sakit Cempaka Putih. Kalau datang RSCM mahal tuh. Datangnya ke Cempaka Putih aja, kan lebih murah situ. Datang ke situ, dokter yang cuma ngelihat doang, belum periksa, belum pegang apa-apa, baru ngelihat si pasien datang, wah ini sakit kelenjar nih, baru ngelihat doang, baru ngelihat dia jalan sedikit, ini kamu sakit kelenjar, emang sakit sini, lagi bengkak kelenjar tiroidnya. Ya, akhirnya dioperasi. Operasinya pun operasi sulit. Sebenarnya operasi halus tapi sulit. Biasanya kalau gagal itu bisa hilang suaranya. Bisa hilang suaranya, bisa macam-macam. Kalau dia enggak dioperasi, suaranya masih bisa. Masih bisa bicara. Dokter jago itu. Lupa namanya dokter siapa. Udah nyampe. Hah? Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid. Kecil. Nama dari Bandung. Al-Azhar Jami'atun Qadimatu. Al-Azhar Universitas Kuat. Al-Azhar Aqdamu Jami'atin Fil Alami. Aqdamu Jami'atin Fil Alami. Terjem. Al-Azhar Universitas paling tua di dunia. Universitas paling tua di dunia. Hada sahih. Universitas Islam paling tua Al-Azhar, paling tua. Dibangun di zaman dinasti Fatimiyyin sekitar tahun 400-an. Yang bangun orang Syiah Rafidhah. Orang Syiah itu dinasti Fatimiyyin dahulu mereka menguasai Afrika, Afrika Utara. Mesir, Sudan, Afrika Utara. Syiah Rafidhah kafir. Ya, kufur. Itu keyakinan mereka kufur. Hampir sepakat para ulama tentang hal itu. Mereka ada mengamalkan Islam sedikit, tapi ada kekufuran-kekufurannya. Kemudian apa? Mereka diperangi oleh Salahuddin Al. Dinasti Fatimiyyin ini bikin jamiah, bikin Al-Azhar, bikin universitas di Kairo. Ya. Kemudian mereka diperangi oleh Salahuddin Al Ayyubi. Salahuddin Al Ayyubi yang memerangi mereka karena dengan fatwa para ulama. Ya. Ini bahaya. Kenapa? Kita mau perang sama Nasoro. Nasoro datangnya biasanya lewat Turki. Salahuddin Al-Ayyubi di Syam. Syam, Suriah, Palestina, Yordania sekitar. Orang barat biasanya datang lewat Turki. Lah ini kalau kita lagi perang sama Nasoro, tau-tau ini bandel nyerang kita, hancur lah. Makanya Salahuddin memerangi Bani Fatimiyyin dulu. Ya, memerangi Bani Fatimiyyin sampai mereka kalah. Tapi universitasnya tetap, ya. Universitasnya dibiarkan ada tetap, ya, diajarkan di sana 4 mazhab, ya. Fikih empat mazhab, fikih Hanafi ada, Maliki ada, Syafi'i maupun Hambali. Yang paling besar dua, Hanafi dan Syafi'i. Di sana yang paling besarnya, paling masyhurnya dua itu, ya, Syafi'i dan Hanafi. Yang universitas paling besar, paling tua, ya, paling tua di dunia. Atau Universitas Zaitun di Tunisia, maupun Universitas siapa, Malik Fas kalau tidak salah di Maroko. Itu masih kalah tua. Walaupun mereka juga hampir 1000 tahun. Yang di Maroko dan Tunisia itu juga hampir 1000 tahun. Tapi paling tua Al-Azhar. Akidahnya Al-Azhar, ya. Akidah yang dipasang ada hu tafadhal. Al-Ustadzu Nu'manu Mudarrisun Hasanun. Al-Ustadz, ya, bismi tafdil. Terjem awalan, nama sahih. Terjem awalan. Ustadz Nu'man, pengajar yang bagus. Bismi tafdil. Al-Ustadz Nu'man, ahsanu mudarrisin. Ahsanu mudarrisin fil. Fil. Dalam madrasah. Naam, sahih. Terjem. Ustaz Luqman pengajar paling bagus di sekolah. Iya, pengajar paling bagus di sekolah. Sahih. Cuma daripada hu. Dalika darsun shabbun. Itu pelajaran usah. Dalika as'abu darsin fil kitabi. Itu pelajaran paling susah di kitab. Pelajaran paling susah di kitab. Sahih. Ada di padahu. Ada faslu wasi'un. Ini kelas yang kelas yang wasi'un. Ini kelas yang luas. Iya, yeah, luas. Naam. Ada awsa' ada awsa'u faslin fil kulliyati. Awsa'u faslin fil kulliyati. Terjem. Kelas ini paling luas. Ini kelas yang paling luas di kuliah di fakultas. Ya, kuliah di fakultas. Ya, ini apa bedanya tamrin yang ini dengan sebelumnya? Bedanya kalau tamrin yang robek itu maknanya lebih, ya. Maknanya lebih. Atwalu min zaka. Maknanya dia lebih. Adapun tamrin yang khamis ini dia makna paling. Dia isim tafdil yang maknanya paling, maka dengan pola idhofah. Ya, maka dipisah latihannya oleh al-muallif di sini. Bagus sekali latihannya dipisah. Thumma nuwasil ila tamrin as-sadis. Iqra'il mithalaini, ma'na iqra'il mithalaini? Dua contoh. Thumma rbit, kemudian kaitkanlah baina kulli jumlataini, antara setiap dua kalimat. Ya, baina kulli jumlataini, ya, kaitkanlah antara setiap dua kalimat. Fima yadi, berikut ini musta'milan, dengan menggunakan lakinna wa'lam, dan ketahuilah anna lakinna, bahwasanya sesungguhnya lakinna min akhwati inna, dia apa? Saudari inna. Ya, apa maksudnya lakinna saudari inna? Inna biasa disebut seperti kita tahu inna wa akhwatuha, inna dan saudari saudarinya. Apa maksudnya saudari-saudarinya? Saudarinya ay at-tasawi fil amal. Dia amalnya sama. Tansibul isma wa tarfa'u. Tansibul isma wa tarfa'u al-khabar. Ya, akhwatnya itu kesamaan dalam hal apa? Dalam hal amal. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tansibul isma wa tarfa'u al-khabar. Tapi dia beda makna. Dia amalnya sama tapi beda makna. Kalau inna itu harfu taukid. Dia harfu taukidin, penegasan, penekanan sesungguhnya. Kalau lakinna itu harfu istidrak. Dia adalah harfu istidrak. Apa itu istidrak? Dia biasa diterjemahkan akan tetapi. Akan tetapi. Sebagaimana contoh at-tullabu katsirun al-faslu saghirun. At-tullabu katsirun lakinnal fasla saghirun. Lakinnal fasla saghirun. Iqra'u awalan at-tullabu. At-tullabu katsirun. Katsirun. Lakinnal fasla. Lanjut. Tulabu kathir, murid banyak itu sesuainya dengan kelas besar apa kelas kecil? Kelas besar. Ini kan muridnya banyak bersesuaian dengan kelas yang besar. Akan tetapi kelasnya kecil, muridnya banyak. Kayak saya zaman SD, masih ingat saya. Satu kelas itu lebih dari 60 siswa. Satu kelas lebih dari 60 siswa. Atau ngalamin enggak itu? Enggak. SD negeri. Hah? Saya SD 48. Oh, masih banyak. Hah? Saya SD 3. Iya. Kalau saya ingat, kelas 1, kelas 2 itu banyak, 60. Guru ngajar, berisik. Kedengeran. Kelas 3 baru itu ada A, B, ya, dipisah jadi 2. Jadi agak dikit. Dulu mah enggak. Kelas muridnya banyak, akan tetapi kelasnya kecil. Itu lagi istidrak, berkebalikan. Yang sebelumnya berkebalikan dengan yang setelahnya. Ya. Bisa diterjemahkan dia tetapi. Biasa diterjemahkan dia tetapi. Hamidun mujtahidun lakinna sadiqahu kaslanu. Hamidun mujtahidun lakinna sadiqahu kaslanu. Hamid rajin. Hamid rajin. Akan tetapi temannya malas. Kalau bersesuaian, Hamid rajin, temannya juga rajin. Ini bersesuaian. Tapi kalau kebalikan, Hamidun mujtahidun, Hamidnya rajin, tapi temannya malas. Kayak saya zaman dulu SMP, saya sendirian, sohib saya bertiga, malas semua. Yang rajin cuma saya sendiri. Akhirnya gimana? Kalau ujian pada gantian, gantian nyontek. Ini ujian matematik, gantian si fulan ya, nyontek sama saya. Ntar ujian bahasa Inggris, gantian yang satunya, nyontek sama saya lagi. Ujian ini gantian IPA, si fulan, giliran dia nyontek. Ya, tapi itu sohib saya, gimana lagi? Udah sohib saya, kita udah sohiban lama, berempat ya. Itu tidak bersesuaian ya. Tidak bersesuaian. Lakinna, harfu istidrak, tetapi. Ya, itu makna dari lakinna, harfu istidrakin. Adapun amalnya bagaimana? Amalnya mah sama dengan inna. Amalnya mah sama dengan inna. Lakinna, kalau ini kan harfu taukidin wa nasbin. Lakinna harfu istidrakin wa nasbin. Ya. Harfu istidrakin. Kalau harfu istidrakin saja sudah betul. Mau ditambahkan nasbin lebih bagus. Ya, menunjukkan berkebalikan wa nasbin, dia juga nasab. Dengan catatan dia nasab kalau nunnya tasdid. Kalau nunnya tasdid. Lakin itu bisa dua model, bisa bernun tasdid, bisa nun sukun. Yang nasbin yang nun tasdid. Yang nun tasdid. Lakin harfu istidrakin wa nasbin. Lakinnal fasla, al fasla itu ismu lakinna. Bukan ismu inna. Ini pola lakinna. Namanya ya sudah dikasihnya ismu lakinna. Ismu lakinna bagaimana posisi i'rabnya? Ya sama dengan isim inna, mansub. Posisi i'rabnya mansub wa alamatuhu fathah. Sama posisi i'rab dan tandanya sama dengan isim inna, persis. Cuman beda nama dikit doang. Ya, yang kemarin ismu inna ini ismu lakinna. Lakinnal fasla saghirun. Saghirun khobar lakinna. Ya, kalau yang inna mah ini khobar inna. Ya, ini namanya sesuai dengan hurufnya khobar lakinna. Posisinya apa? Posisinya sama marfu. Sebagaimana isim inna. Marfu, tanda marfunya adalah dengan dhammah. Ya, tanda marfunya adalah dengan dhammah. Ya. Ini kaidah ya dalam bab lakinna, di mana dia min akhwati inna. Akhwati inna dalam hal apa? Dalam hal amal. Dalam hal amal tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isimnya, merafa'kan khabarnya. Tapi kalau makna mah beda ya. Makna masing-masing akhwati inna beda. Awal Muhammadun tawilun lakinna hamidan qasirun. Lakinna hamidan qasirun. Terjem Muhammad tinggi apa tetapi Hamid pendek. Hamid pendek, sahih. Ya. Hamidan sebagai apa? Isim lakinna. Isim lakinna posisinya ya. Mansub, tandanya fathah. Fathah, sahih. Ada di ba'dahu? Aminatu mujtahidatun. Aminah rajin. Uktuha kasla. Ya, pakai lakinna. Aminatu mujtahidatun Lakinna ukhtaha kasla. Lakinna ukhtaha kasla. Tarjim. Aminah rajin, akan tetapi saudarinya malas. Saudarinya malas, ya, berkebalikan. Satu rajin dan satu malas, ya, memang enggak sama sih. Saudara-saudara juga, adik kakak. Kasla sebagai apa? Khobar lakinna. Khobar lakinna. Posisinya? Posisinya marfu. Marfu. Khobar lakinna posisinya marfu. Sama kayak khobar inna. Tanda rafanya? Fathah. Mana fathah? Nah, tanda rafanya ini belum belajar. Ya. Ini i'rab far'i. Ya, tanda rafanya ini dhammatun muqaddaratun. Saya bahas cepat saja karena saya enggak mau kalian ngapal ini. Dhammatun muqaddaratun 'alal alif man'a min dhuhuriha at-ta'ayyur. Sekilas info. Tapi itu nanti, karena pelajaran itu nanti, enggak usah harus dihafal sekarang. Tapi intinya itu marfu. Ada di ba'dahu? Ada darsu tawilun muwasadun. Ada darsu tawilun lakinna muwasadun. Lakinna muwasadun. Lakinna disambung dengan domir, jadinya gimana? Pakai muttasil. Lakinna lakinnahu sahlun. Lakinnahu sahlun. Terjemah. Pelajaran ini sangat panjang, akan tetapi ia mudah. Akan tetapi ia mudah. Lakinnahu domir muttasilnya sebagai apa tuh? Isim lakinna. Isim lakinna, sahih dia posisinya sebagai isim lakinna. Tapi memang tidak kelihatan mansubnya. Kenapa? Dhamir itu harokatnya sudah tetap alias mabni. Ya, tapi posisinya tetap sebagai isim lakinna. Ada di padahu? Sayyarati qadimatun hiya qawiyatun. Ya. Mobil saya baru. Qadimah. Qadimah? Lama. Mobil saya lama. Dia kuat. Mobil lakinna. Sayyarati qadimatun lakinnaha qawiyatun. Mobil saya lama akan tetapi kuat. Akan tetapi kuat, ya. Buat jalan jauh. Hah? Apa mobil apa? Toyota. Ada mobil mertua, dia jalan dari Jeddah sampai Yaman. Ya, itu ribuan kilo itu. Dari Jeddah ke Yaman. Ke kampung sukunya Bin Bishir. Di kota apa ya, lupa saya, pokoknya jalan 2 hari 2 malam lewat gurun, banyak anjing gurun, kalau malam pada lolong dia. Gantian nyumpet. Hah? Yang nyumpetnya gantian. Gantian sama siapa? Anaknya sendiri dia. Tapi mobilnya kuat, mobil tua tapi kuat. Masih ada saudara? Hah? Masih ada kerabat? Masih ada. Sepupu buyut saya yang paling bontot masih hidup. Yaman. Di Yaman. Sempat datang 5 tahunan lalu, datang ke sini mampir ke kerabat-kerabatnya yang di Indonesia. Hah? Gak bisa, gak bahasa Arab ngomong ya. Makanya pas dia ngobrol sama saya seneng banget deh. Yang lain pada kagak lancar bahasa ini. Simpulan ini, bagus ini, simpulan. Ada kalau dibilang sama saudara, ada syekh, ada bagus nih simpulan, bisa ngomongnya juga enak. Enggak lah, gitu doang. Anjing gunung itu siapa? Anjing gunung itu siapa? Anjing gunung? Iya, mirip-mirip serigala. Mirip-mirip serigala, liar dia. Cintanya mana? Bisa sama Yaman. Siapa? Bisa, cinta tanah airnya. Tadi padang. Sok Lakinnani azabun. Lakinnani azabun. Untuk yang ana, yang domir mutakallim, itu bisa dua pola ya. Yang ana boleh lakinni, boleh lakinni. Lakinna langsung plus ya mutakallim, boleh seperti itu. Lakinni boleh dengan nun wiqayah. Lakinna ada nun wiqayah namanya, tapi dia enggak wajib dipakai. Dia baru wajib dipakai kalau ya mutakallim berhubungannya dengan fi'il. Lakinnani, ya lakinnani, ada lakinna plus nun wiqayah baru ya mutakallim. Boleh dua, boleh pilih. Lakinni atau lakinnani. Begitu pula yang nahnu. Nahnu juga boleh pilih dua. Boleh lakinna. Lakinna domirna, tapi ini namanya lakin ya, lakin takhfif. Lakin yang bukan tasdid ini. Ya, lakin ya, lakin mukhaffaf. Boleh juga lakinnana. Lakinnana ini baru yang nun tasdidnya. Lakinna plus nanya domir muttasil untuk nahnu. Ah, ini kalau yang domir muttasil mutakallim, apakah ana atau nahnu, boleh pilih antar dua ini. Coba nakra hadha lakinna ma'a dhamir muttasil. Lakinnahu, lakinnahuma, lakinnahum. Lakinnahu, lakinnahuma, lakinnahum. Lakinnaha, lakinnahuma, lakinnahunna. Lakinnaha, lakinnahuma, lakinnahunna. Oh, lakin untuk, iya lakinnahunna. Lakinnahunna, karena dia muttasil, muttasilnya kepada lakinna. Lakinnaka, lakinnakuma, lakinnakum. Lakinnaka, lakinnakuma, lakinnakum. Lakinnaki, lakinnakuma, lakinnakunna. Lakinnaki, lakinnakuma, lakinnakunna. Lakinni, lakinnani, lakinna, lakinnana. Lakinni, lakinnani, lakinna, lakinnana. Ya, khusus yang mutakallim ada dua pilihan. Baik untuk lakin yang untuk ana maupun yang nahnu. Tafadhal ladzi ba'dahu. Ibrahim faqirun, ammuhu ghaniyyun jiddan. Ibrahim faqirun lakinna ammahu ghaniyyun jiddan. Naam. Terjem. Ibrahim seorang miskin akan tetapi pamannya kaya raya. Iya, pamannya kaya sekali. Kaya sekali jiddan. Naam, ada di mana? Baiduka jamilu jiddan. Wa sogiru, rumahmu sangat bagus, dia kecil. Naam, bilakinna. Baiduka jamilun jiddan, lakinnahu sogirun. Terjem. Rumahmu sangat bagus, tetapi dia kecil. Tetapi dia kecil, ya. Kalau bagus, identiknya pengennya mah gede. Ya, tapi kadang ada rumah kecil tapi bagus. Ya, sempat saya lewat itu ada rumah kecil, terasnya cuma kecil, tapi bagus sekali, ada susunan bangkunya cuma dua, tanamannya bisa disusun rapi, banyak. Ya, kalau saya suka tanamannya, suka ijo-ijo, malah hutan juga suka. Ya, dulu suka, lumayan lah naik gunung, ah, curug juga. Ya, lakinnahu saghirun. لكن هل من سؤال تفضل قل انت يا بهذا القدر ونواصل ان شاء الله فيما بعد سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك